Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita persiapkan niat-niat kita dan adab-adab kita di dalam melakukan ibadah yang sangat mulia ini, yaitu talabu ilmi syar'i. Talabu al-ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Terlebih lagi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini insyaallah taala adalah ilmu yang paling mulia, asyraful ilmi, asyraful ulumi, yaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah melalui mengetahui nama-namanya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Semoga dengan ilmu yang akan kita pelajari ini menyebabkan hati kita semakin dekat, semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan diri kita semakin dekat dengan Allah taala, sehingga semakin tenang hati kita, semakin yakin akan janji-janji Allah, semakin besar harapan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, dan juga demikian rasa takut kita terhadap azab Allah taala. Allahumma amin. Baik, mari kita segera merenungi, menghayati keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya melalui mempelajari tafsir surat Al-Ikhlas. Dikonsentrasikan pada pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena ketahuilah sungguhnya menafsirkan Al-Quran, seluas apapun ilmu seorang syekh, seorang ulama, tetap saja tidak mencukupi untuk menjelaskan seluruh dalamnya makna dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama dalam menafsirkan suatu ayat, maka punya konsentrasi-konsentrasi. Ada yang konsentrasinya mengambil mutiara faedah dalam masalah ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah, yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ada yang lebih kepada tafsir tentang al-ahkam, tentang hukum-hukum Allah, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita memfokuskan diri untuk mempelajari tafsir surat Al-Ikhlas, ditinjau dari sisi pembahasan tentang ma'rifatullah. Jadi dengan demikian jangan disangka bahwasanya setelah kita mempelajari tafsir surat Al-Ikhlas ini, kemudian punya kesimpulan, oh hanya begitu saja kandungan surat Al-Ikhlas yang statusnya sepadan sepertiga Al-Quran. Tidak demikian, masih sangat luas. Dan tidak ada seorang syekh pun yang mampu untuk membatasi keluasan mutiara ilmiah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Oleh karena itu, tapi ada batasan paling minimal yang Allah berikan ilmu tersebut kepada hamba-hambanya untuk bisa bertakwa kepadanya, untuk bisa masuk ke dalam surganya, untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang dicintainya dan yang mencintainya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintainya dan dicintai olehnya. Allahumma amin. Baik, ayat pertama sudah kita lalui penjelasannya. Sekarang kita sampailah pada ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, Allahus-Samad. Allahus-Samad artinya adalah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kalau kita lihat terjemahannya, baik dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran maupun dalam matan ini, terjemahan matan, maka sebatas yang saya ingat rata-rata menerjemahkan yang seperti ini, yaitu Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, sikap kita sebagai seorang talabatul ilm, talibul ilm, penuntut ilmu, maka haruslah ilmiah. Haruslah beda dengan tingkatan kita sewaktu kita tidak faham sama sekali bahasa Arab. Bahkan saya katakan harus lebih meningkat lagi tuntutan dari saya kepada antum semuanya. Lebih dari sekedar orang yang hanya tahu dasar-dasar bahasa Arab. Ilmu nahwu, sorof, faham kosakata. Lebih dari itu. Bagaimana demikian? Ya, kita pelajari dari sisi tinjauan disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Benarkah pengertian yang seperti ini? Begitu. Jadi sebagai seorang talibul ilmi syar'i, seseorang harus berpindah jika ingin mendapatkan faedah ilmiah dari setiap pelajaran yang dia lakukan dalam aktivitas belajarnya. Ya, dia harus mau berpindah dari kelas sekedar percaya saja pada buku-buku terjemahan Al-Quran, kemudian meningkat lagi bisa mengkritisi dari sisi makna kosakata bahasa Arab karena sudah faham muyasar, mukhtarat, sudah faham apa? Yaitu nahwu sorof, walaupun dasar-dasarnya sudah paham kamus, bisa buka kamus, bisa mulai mengkritisi jika ada kesalahan, begitu maksud saya. Nah, ini lebih meningkat lagi. Sudah fokus kepada mengenal dasar-dasar disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Sehingga kalau ada kesalahan namanya manusia, kita bisa luruskan. Atau kalau ada kekurangan kita bisa lengkapi dalam menerjemahkan. Atau kalau memang sudah benar kita pun tetapkan, tetapi ithbatnya ilmiah. Penetapannya ilmiah, bukan kayak kemarin-kemarin. Butuh ceramah pendek, tinggal buka buletin, sudah percaya pada terjemahan. Padahal buletinnya, penulis buletinnya juga MSC, Master Search Copy and Paste di Google. Jadi memang penulisnya MSC, benar-benar Master Search Copy and Paste. Jadi, nah ini perlu dikritisi yang seperti ini. Perlu dikritisi sehingga kita tidak asal percaya saja. Baik, kita mulai dengan mohon taufik dari Allah Ta'ala. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah sudah berlalu penjelasannya, bahwasanya mengandung nama, penetapan nama Allah, karena nama Allah itu banyak. Nama Allah selain Allah ada lagi dan banyak jumlahnya. Nama Allah, Allah Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, dan seterusnya. Nah, dalam kata Allah yang disebut sebagai lafzul jalalah itu mengandung penetapan nama Allah. Mengandung penetapan nama Allah, Allah. Karena nama Allah tidak hanya Allah. Nah, yang kedua juga mengandung penetapan sifat al-uluhiyah sebagaimana berlalu penjelasannya, yaitu berhak diibadahi. Satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, sifat al-uluhiyah. Sekarang As-Samad. As-Samad. As-Samad itu adalah sifat musyabbahah. As-Samad itu sifat musyabbahah. Semisal Hasan, Hasanun, itu juga sifat musyabbahah. Dengan makna maf'ul. Dengan makna maf'ul. Kalau dengan makna maf'ul berarti apa maknanya? Yaitu masmud, masmud. Somada yasmudu. Kalau diwazankan bentuknya wazan maf'ul, kan jadi apa? Masmud, masmud. Kayak kemarin waktu membahas tentang al-ilah, Allah dari al-ilah. Al-ilah wazannya adalah fi'al. Fi'al maknanya adalah maf'ul. Nah, ketika ditasrif alaha ya'lahu uluhatan ilahatan, kurang lebihnya demikian masdarnya. Maka kalau dimaf'ulkan wazan isim maf'ulnya apa? Yaitu apa? Yaitu ma'luh. Padahal alaha ya'lahu sepadan dengan abada ya'budu. Maknanya sepadan maknanya dengan abada ya'budu. Berarti kalau ma'luh isim maf'ulnya apa? Ma'bud. Kalau tasrif kan begitu. Fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian masdar mimi, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian apa? Fi'il amr, fi'il nahi dan seterusnya. Nah, tasrif ini untuk makna as-samad itu bermakna maf'ul, yaitu masmud. Masmud maknanya adalah maqsud, al-maqsud. Qasada yaqsudu, seingat saya demikian harakatnya. Bertujuan, kalau maqsud yang dituju. Jadi dengan demikian masmud artinya yang dituju. Yang dituju itu secara makna kata as-samad. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, as-samad itu adalah sifah musyabbahah. Yang dalam hal ini, dalam konteks ini maknanya adalah dimakfahami sebagai isim maf'ul, yaitu apa? Masmud atau maqsud yang dituju. Apa bedanya ketika seseorang mendapatkan keterangan bahwasanya ini dikategorikan sebagai sifat musyabbahah? Kayak Hasan itu sifat musyabbahah juga. Hasan itu juga sifat musyabbahah. Tetapi tidak sama Hasan dengan Hasinun. Hasinun wazannya apa itu? Apa? Ya tinggal anu aja, tempel huruf saja. Tempel huruf. Fa ganti fa fi'il. Ha ganti fa fi'il, alif tambah alif fa, sinun, sinnya ganti ain fi'il, terus nunnya ganti lam fi'il. Jadinya apa wazannya? Fa'ilun. Ada bedanya ketika dikategorikan Hasan sebagai sifat musyabbahah dengan Hasan, apa, dengan Hasinun sebagai isim fa'ilnya. Ada bedanya. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya Hasan adalah sifat musyabbah bismil fa'il. Saya jelaskan ini karena insya Allah akan kepakai selanjutnya dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dan ini termasuk yang barangkali jarang diperhatikan oleh banyak talabatul ilm, para penuntut ilmu. Nah, kalau sama-sama, kalau dari kalimatnya ya, si as-sifah al-musyabbah bismil fa'il, sifat yang diserupakan atau disamakan dengan isim fa'il. Sifat yang disamakan dengan isim fa'il. Dari kalimatnya ini saja, penamaan kalimat ini saja, itu sudah menunjukkan faedah beda isim fa'il. Dari hasuna, fi'ilnya kan hasuna. Yahsunu, baik, bagus. Beda antara isim fa'ilnya Hasinun dengan Hasanun. Beda. Karena ini sifat musabbah Hasanun, yang Hasinun adalah isim fa'il. Kalau Hasinun cukup diartikan dengan yang bagus, kalau pada orang yang ganteng, yang indah kalau pada pemandangan misalnya. Cukup itu untuk hasinun. Tetapi tidak cukup kalau penerjemahan itu digunakan untuk sifat musyabbah ketika dirubah sorofnya, bentuk tasrifannya menjadi sifat musyabbah bismil fa'il. Yaitu hasanun. Sudah lain kandungan maknanya. Bagaimana sisi kelainannya, perbedaannya, konotasinya negatif ya saya katakan kelainan. Antum beda dengan, wajah antum beda dengan wajah fulan. Akan marah kalau antum saya bahasakan, antum punya kelainan wajah dengan fulan. Ya. Baik, oleh karena itu, kalau hasanun, ikhwani billah rahimani, kalau sifat musyabbah, ikhwani billah rahimani, rahimani wa rahimakumullah, itu sifat musyabbah bismil fa'il, itu adalah kata sifat. Jadi saya definisikan dulu biar paham perbedaan maknanya. Kalau sifat musyabbah bismil fa'il itu adalah kata sifat yang disamakan dengan isim fa'il. Maksudnya disamakan itu apa? Sama-sama menunjukkan yang melakukan pekerjaan, gitu. Sama-sama menunjukkan yang melakukan atau subjek dari kata kerjanya. Kalau kata kerjanya bagus, hasuna yahsunu ya yang bagus, begitu. Yang bagus. Jadi kata sifat yang disamakan dengan isim dengan isim fa'il, namun bentuknya, bentuk wazannya maksudnya, tidak mengikuti wazan fa'ilun. Nah itu kata sifat yang disamakan dengan isim fa'il tapi tidak menggunakan wazan fa'ilun, pakai wazan sendiri tapi maknanya sama-sama menunjukkan yang melakukan pekerjaan atau yang melakukan kata, yang subjek dari kata kerja. Itu namanya apa? Sifat musyabbah bismil fa'il. Ya, untuk contoh hasan. Karena ulama menjelaskan as-somat ini seperti hasan. Seperti hasan. Sama-sama sifat musyabbah. Nah, kalau sudah kita pahami seperti itu, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, maka apa perbedaan isim fa'il dengan sifat musyabbah bismil fa'il, as-sifat al-musyabbah bismil fa'il? Bedanya, kalau isim fa'il itu yadullu alal hudud wal inqita, menunjukkan makna terjadi namun ada keterputusannya. Makna terjadi namun ada keterputusannya. Jadi keterputusan maksudnya tidak berlangsung terus menerus terjadi seperti itu. Itu maksudnya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, antum kalau misalnya pergi ke Arab Saudi, sekarang lagi tren pergi ke Arab Saudi karena ada program pembuatan mega proyek, pembuatan apa, renovasi Al-Masjidil Haram. Ini trik yang bagus untuk bisa haji dengan secepatnya, hanya 2 tahun saja bisa haji, walaupun di sana harus nguli tukang bangunan dengan suhu sekian derajat Celcius, tapi masya Allah setiap hari di dalam masjid Al-Masjidil Haram. Kalau antum gak punya tanggungan orang tua, gak punya, daripada antum pasang daftar calon jamaah haji kemudian gak tahu 15 tahun lagi bisa dapat apa enggak antrian, di Jamilur Rahman dengan kiat seperti ini sebagian penduduk, sebagian ikhwan-ikhwan di sana sudah pergi haji mendahului anda semuanya yang belum haji, kecuali yang sudah haji, dengan gaji yang cukup menarik, dengan pengalaman pernah duduk di majelis masyayikh, ya kan waktu-waktu kosong bisa duduk di majelis masyayikh. Masyayikhnya kelas internasional Masjidil Haram. Kelas Masjidil Haram itu kelas yang tinggi, kelas yang tinggi, kelas yang harus dengan izin raja untuk bisa mengisi muhadharah di Al Masjidil Haram. Nah, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, trik singkat bagi yang sudah skripsi, sudah tinggal ambil ijazah, kemudian daripada lontang-lantung belum dapat kerjaan, langsung pergi ke sana. Kontraknya cuma 2 tahun, boleh diperpanjang, boleh tidak. Syukur-syukur kalau antum naik level jadi tukang kayu, tukang enggak ada kayu di sana ya. Langsung jadi teknisi, gajinya jauh lebih besar daripada tukang batu di sana, jauh lebih besar. Nanti bisa ada kenaikan di sana kalau bosnya ngelihat antum punya ijazah yang bagus dalam masalah itu. Nah, siapa tahu dari situlah antum menjadi seorang ulama sebagai batu loncatan. Kecuali ya kalau puas jadi TKI. Baik, kalau antum pergi ke sana, saya bekali bekal kosakat apa ilmu sifat musyabbaha. Janganlah antum katakan kepada seseorang, "Wah, dia itu sariq." Bukan sariq. Kalau dia memang pernah mencuri tapi sekali, jangan sekali-kali antum pakai kata sariq. Karena sariq wazan fa'il itu termasuk wazan sifat musyabbaha, ismil fa'il. Kalau sifat musyabbaha itu bedanya dengan isim fa'il, ketika isim fa'il menunjukkan kejadian dan keterputusan, namun kalau sifat musyabbah bismil fa'il itu menunjukkan makna talazum. Makna talazum sahibiha, terus menerus predikat sebagai pelaku itu tertancap terus menerus. Begitu. Kalau pada Allah ya tidak pernah terputus. Kalau pada makhluk ya dia suka, disifati dengan suka mencuri kalau itu pencuri, atau mencuri berkali-kali, hobinya dan profesinya memang mencuri. Nah, seperti itu. Jadi sariq lain dengan sarik, sariq lain dengan sarik, hasin lain dengan hasan, hasin lain dengan hasan. Nah, itu. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah dapat kita fahami as-samad itu bukanlah sekedar al-maqsud saja, al-masmud saja, dalam arti al-maqsud saja, yaitu yang dituju saja. Tapi dia mengandung makna lebih karena dikelompokkan kategori sifat musyabbaha. Mengandung makna talazum, mengandung makna terus-menerus. Talazum sahibiha, terus menerus berpredikat itu, berstatus itu. Benar-benar Allah maha sempurna, ya, yaitu yang, yaitu apa, sebagai yaitu sebagai tujuan bergantungnya makhluk di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan terus menerus Allah disifati dengan sifat ini. Terus menerus Allah disifati dengan sifat ini. Sempurna sebagai tujuan bergantungnya makhluk. Dan terus menerus disifati dengan sifat tersebut. Dengan demikian makna as-samad adalah al-maqsud fil hawa'ij, yang sebagai tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan makhluk. Jadi kalau ada masalah, langsung hati orang yang beriman bergantung kepada as-samad, tertuju kepada as-samad. Hati orang yang beriman yang faham tentang siapa Rabbnya langsung mengarah kepada as-samad sebagai tujuan dari terpenuhinya, untuk bisa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya. ada masalah keuangan, ada masalah anak, ada masalah dengan temannya, dengan tetangga, langsung as-samad. As-samad yang menjadi tujuan arah hatinya, agar terpenuhi kebutuhannya dalam menyelesaikan problematikanya. Baik. As-samad, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah kita lihat secara akar bahasanya seperti itu, mari kita lihat tafsiran al-mufassirun, tafsiran pakar tafsir, untuk bisa memeriksa apakah arti yang ada dalam terjemahan ini sudah pas atau belum. Sebagaimana tadi saya bacakan artinya. Nah, oleh kalangan mufassirun, kalau antum buka kitab-kitab tafsir, maka mereka dalam menafsirkan makna as-samad itu banyak menafsirkan dengan tiga makna. Dengan tiga makna. Dan ketiga makna ini tidaklah saling bertentangan hakikatnya. Apalagi kalau antum sudah mempelajari akar bahasanya tadi. Sebetulnya tiga makna ini tidak saling bertentangan. Makna yang pertama, as-samad maknanya adalah as-sayyid al-kamil fisu'dudi. Seperti yang dibawakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Seperti yang dibawakan oleh Syekh Al-Fauzan dalam syarah al-aqidah al-wasithiyahnya. Beliau membawakan makna as-samad dengan makna yang pertama yang dibawakan oleh oleh ulama mufassirun, ahli tafsir, yaitu as-sayyid al-kamil fisu'dudi. Kemudian, apa makna sayyid al-kamil fisu'dudi? Ya, maknanya kurang lebihnya adalah zat yang maha sempurna di dalam, zat yang maha mulia yang sempurna dalam kemuliaannya. Zat yang maha mulia yang sempurna dalam kemuliaannya dan keagungannya. Yang sempurna dalam kemuliaannya dan keagungannya. Dalam tafsiran yang pertama ini mengandung konsekuensi bahwa Allah memiliki seluruh sifat-sifat yang paling sempurna. Dan juga demikian dari tafsiran yang pertama ini bisa diambil pelajaran bahwasanya Allah itu al-kamil fi sifatihi, yang maha sempurna dalam setiap sifatnya, yang memiliki. Jadi kalau yang pertama tadi, seluruh sifat yang ula haruslah dikatakan itu sebagai sifat Allah, begitu. Tidak ada satupun sifat yang ula, yaitu sifat yang tersempurna atau paling sempurna, yang terlepas dari diri Allah. Itu ya kalau yang pertama tadi, konsekuensi yang pertama itu. Kalau pelajaran yang kedua ini, al-kamil fi sifatihi, yang maha sempurna dalam setiap sifatnya, maksudnya, kalau ada sifat Allah misalnya al-ilm, mengetahui, kita harus yakini karena Allah itu as-samad, maka konsekuensinya, ketika dalam satu ayat dikatakan, saya ulangi, dalam satu ayat disebutkan Allah itu memiliki sifat, sebuah ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat mengetahui, maka maksud mengetahui di sini adalah yang sampai pada puncak kesempurnaannya. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui saja, mengetahui yang maha sempurna pengetahuannya. Begitu maksudnya. Yang sampai pada puncak kesempurnaan, yang tidak ada yang menyaingi kesempurnaan mengetahuinya, kesempurnaan pengetahuan Allah. Begitu juga rahmah. Ketika kita membaca ayat tentang sifat rahmah Allah, kasih sayang Allah, ketahuilah kasih sayang Allah di sini karena Allah itu As-Samad dan karena Allah itu Al-Matin, nanti akan saya sebutkan makna Al-Matin, maka harus difahami kasih sayang di sini adalah kasih sayang yang sampai pada puncak kesempurnaannya, yang maha sempurna dalam kasih sayangnya, yang tidak ada satupun yang bisa menyainginya. Nah itu As-Samad. Maka pantas As-Samad ditafsirkan dengan makna seperti ini, dengan konsekuensi seperti itu, pantas hati hamba-hamba yang beriman menjadikannya sebagai tujuan terpenuhnya kebutuhannya. Kalau ada apa-apa langsung mengarahnya kepada Allah. Bukan kalau ada apa-apa mengarahnya kepada manusia terlebih dahulu. Kepada dokter kalau sakit terlebih dahulu. Ini pengaruh mempelajari disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Jadi langsung mengarahnya kepada Allah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makna yang kedua dari makna As-Samad adalah yaitu alladzi tasmudu ilaihil khalaiq fi hawaijiha. Zat yang dituju oleh makhluk dalam memenuhi kebutuhannya. Zat yang dituju oleh makhluk dalam memenuhi kebutuhannya. Kita sudah dapatkan tadi korelasinya antara makna yang kedua dengan makna yang pertama tadi. Sehingga tidak berentangan makna yang kedua dengan makna yang pertama. Karena Allah itu maha mulia yang sempurna dalam kemuliaannya, pantas kalau dijadikan sebagai tujuan terpenuhnya kebutuhan makhluknya, dijadikan sebagai tujuan untuk bisa terpenuhinya kebutuhan makhluknya, sehingga hati manusia yang beriman bergantung kepada Allah. Al-makna tsalits, makna yang ketiga. Al-makna tsalits yaitu apa? Makna yang ketiga inilah makna yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kalau dikatakan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu antum langsung memberikan penghormatan yang sangat tinggi terhadap nilai keilmiahan tafsirannya. Mengapa demikian? Karena kalau antum buka kitab-kitab tafsir dengan jenis tafsir birriwayah, karena tafsir itu ada dua jenis, kitab-kitab tafsir itu kelompokkan menjadi dua jenis, tafsir birriwayah dengan tafsir birra'yi al-mahmud, tafsir dengan sanad, dengan riwayat dari fulan. Semisal tafsir kalau yang terkenal dan singkat termasuknya ya Ibnu Katsir, walaupun sesingkat-singkatnya 5 jilid. Itu kategori singkat, karena kalau bisa saya katakan Ibnu Katsir ini, tafsir Ibnu Katsir ini mungkin bisa dikatakan sebagai ringkasan dari tafsir induknya dan yang dikatakan penulisnya sebagai Imamul Mufassirin, imam dari kalangan ahli tafsir. Kalau antum punya uang tidak rugi antum beli buku ini, cuman jilidnya mungkin kalau dijajar dari sini sampai sana mungkin jilidnya cukup panjang, diringkas menjadi 4 jilid oleh Ibnu Katsir kalau bisa saya bahasakan seperti itu. Karena saya lihat kok isinya ada satu titik temu kesamaan antara tafsir At-Tabari. Ya, Imam Mufassirin At-Tabari. Nah, ini juga dikelompokkan sebagai bahkan induknya kitab-kitab tafsir dalam jenis birriwayah dengan sanad. Nah, kalau antum buka kitab-kitab tafsir semisal At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari atau Ibnu Katsir atau Al-Baghawi atau yang semisalnya dari tafsir birriwayah, kalau antum buka, maka antum akan mendapatkan nama-nama kalangan ahli tafsir dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, nikmat sekali. belajar kitab tafsir itu. Dan memang kalau seorang menekuni jurusan ilmu tafsir, yang jadi pegangan itu pertama kalinya tafsir birriwayah bisanad. Jangan pindah dulu kepada birra'i al-mahmud, tafsir dengan ijtihad ulama ahli tafsir. Semisal tafsir As-Sa'di misalnya, jangan berpindah itu dulu. Kalau memang jurusannya, fakultasnya adalah ilmu tafsir, maka pelajari ini dulu, karena kebenaran itu pasti ada di tafsir as-salaf, pasti. Tidak mungkin ada satu ayat pun yang seluruh as-salafus saleh enggak paham semuanya. Kemudian baru ditemukan maknanya abad ini. Enggak mungkin seperti itu, enggak mungkin. Mereka yang tahu siang atau malam ayat itu, sebuah ayat diturunkan, ayat tertentu diturunkan, mereka menjadi orang yang hidup di zaman diturunkannya Al-Quran. Yang kalau salah pemahamannya langsung ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak mungkin semua enggak pada tahu itu, enggak mungkin. Nah, kalau antum buka kitab-kitab tafsir birriwayah, maka antum dapatkan nama-nama yang banyak dari kalangan mufassirin, yang kalau mereka itu dikelompokkan menjadi tiga induk madrasah tafsir besar. Ya, seingat saya tiga, sumber gurunya tiga. Tentu sumber gurunya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yaitu siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, salah satu yang satunya saya lupa, kalau tidak salah Ubay. Nah, ini tiga madrasah tafsir. Tidak, tiga madrasah tafsir yang gurunya adalah pakar tafsir di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Sementara imam tafsir mufassirin di kalangan siapa? Tabi'in seperti Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya, itu kembalinya kepada mereka-mereka ini. Murid siapa mereka ini? Kalau tinggal di Irak ya biasanya murid Ibnu Mas'ud. Begitu. Dan seterusnya. Nah, dengan demikian antum kalau berkata, kalau disebutkan ini tafsir Ibnu Abbas, langsung memberikan penghormatan yang tinggi kepada tafsiran beliau. Beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kalau tidak salah ingat, beliau masih berumur 16-an tahun. Masya Allah, belajarnya kapan? Bandingkan dengan kita, 16 tahun baru belajar taubat. Pada banyak sisinya, baru kenal. Oh, kalau begitu anu pacaran itu enggak boleh toh. Oh, kalau begitu riba itu enggak boleh toh. Baru seperti itu. Ini 16 tahun sudah jadi ulama besar, pakar tafsir. Ketika dan selesai ngaji ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah meninggal dunia. 16 tahun atau mungkin ya kalaupun lebih dari itu, mungkin sekitar 20 tahunan. Masih umur muda belia yang jelas. Masya Allah. Nah, ini sudah membawai murid-murid yang banyak, mencetak, meluluskan, maksudnya murid-murid mufassirin yang banyak. Nah, Ibnu Abbas dan jumhur ulama as-salaf dan al-khalaf ini menafsirkan as-samad. Mayoritas ulama as-salaf dan al-khalaf, jumhur, kata jumhur ini juga terminologi lagi. Kalau saya jelaskan butuh waktu lagi. Apa makna jumhur? Apa cukup diartikan mayoritas saja? Nah, ini bedanya. Sekedar tahu mukhtarat dengan tahu ilmu lebih lanjut lagi. Sekedar buka Mahmud Yunus atau Munawir untuk kosakatanya, dengan mayoritas saja sebetulnya enggak cukup. Enggak cukup. Baik. Tapi secara bebas memang sulit untuk mengartikan selain mayoritas. Mayoritas as-salafus salih dan al-khalaf, ulama as-salaf dan al-khalaf ini mengikuti tafsiran Ibnu Abbas atau cocok dengan tafsiran Ibnu Abbas. Apa tafsirannya? Alladzi la jaufa lahu, zat yang tidak berongga. Nah, justru karena unik seperti inilah saya beri mukadimah. Ini tafsirannya Ibnu Abbas. Antum beri penghormatan dulu yang tinggi. Karena setelah ini ada kalimat yang unik. Kalau tidak saya beri pendasaran seperti itu, mungkin akan orang mungkin akan menolak. Alladzi la jaufa lahu, yang tidak berongga. Sudah saya cek dari beberapa kamus, mungkin ada sekitar 7 atau lebih dari kamus dalam bahasa Arab, bukan kamus dalam bahasa Indonesia, Arab ke Indonesia bukan, Arab ke bahasa Arab lagi. Karena kamus yang rujukan yang paling valid dalam memahami kosakata bahasa Arab adalah yang pertama Al-Quran, karena yang menciptakan bahasa Arab adalah Allah, maka yang paling tahu adalah Allah. Kemudian yang kedua Al-Hadis yang sahih, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Yang ketiga adalah syair jahiliyah sebelum tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah atau sebelum 150 Hijriah. Sebelum 150 Hijriah. Mengapa demikian? Karena setelah itu banyak ketercampuran. Ada masuk bahasa-bahasa serapan dari non-Arab. Perluasan wilayah kaum muslimin sehingga interaksi dengan masyarakat yang non-Arab, maka dikhawatirkan terdapat banyak kata-kata serapan atau ketidakfahaman. Sekitar itulah alasannya. Maka dalam beberapa kamus yang saya lihat, jauf ini memang sulit tidak diartikan dengan rongga. Sulit tidak diartikan rongga. Maka saya mengartikan rongga, yaitu zat yang tidak berongga. Mengapa demikian? Kalimat ini syarat makna, ikhwan. Kalimat zat yang tidak berongga ini menunjukkan makna al-ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluk karena saking kayanya. Enggak butuh kepada makhluk. Kalau manusia yang terkaya sekalipun, adakah yang tidak butuh kepada makhluk? Tidak ada. Baru uangnya saja coba dikasih diperbesar pakai mikroskop dengan pembesaran 37 kali. Di sana ada berapa tapak sidik jari. Untuk sampai uang itu ke dirinya melewati berapa tangan. Dia harus dibantu oleh berapa tangan di pasar. Sampai uang ratusan ribu itu sampai dirinya. Artinya dia untuk kaya itu butuh uang. Siapa yang mencetak uang? Orang lain, bukan dirinya. Butuh uang, butuh orang. Afan, butuh orang. Orang kaya, manusia butuh orang. Kalau Allah Maha Kaya, tidak butuh sama sekali kepada makhluk. Nah, apa kaitannya, korelasinya? Tafsiran la jaufa lahu, alladzi la jaufa lahu, yang tidak berongga dengan makna dimaknai sebagai yang maha kaya. Erat sekali keterkaitannya. Ulama menjelaskan, makhluk itu rata-rata berongga. Perut, rongga perut, tenggorokan, rongga tenggorokan, dan seterusnya, kerongkongan. Nah, ketika dikatakan makhluk itu rata-rata berongga, maknanya makhluk itu taftaqiru ilal aql wasyurb, membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan selain dirinya. Nah, dari sinilah kita jadi semakin paham. Ketika dikatakan alladzi la jaufa lahu, maknanya maha kaya, maksudnya enggak kayak makhluk yang berongga butuh yang lain. Allah tidak berongga itu maha kaya, tidak butuh kepada selainnya, yaitu selain Allah makhluk. Karena sesuatu itu cuma dua saja, kalau bukan Allah ya makhluk, kalau bukan al-khaliq dan ya al-makhluk. Disinilah mulai wajah-wajah ceria mulai nampak. Kalau tadi masih mengerutkan dahi, loh kok bisa seperti itu. Begitu makhluk berongga berarti membutuhkan makan, minum. Nah, mulai wajah ceria, mulai mekar, sumringah wajahnya, mulai faham, menunjukkan faham. Biasanya diikuti dengan anggukan kepala. Wah, tanda faham. Baik, ini psikologi pendidikan untuk bisa mengetahui ini lagi ngelamun, apalagi paham ini. Kecuali kalau bisa menyembunyikan perasaannya. Senyumnya senyum kepada si dia. Cuman senyumnya di majelis ilmu, tapi senyumnya ingat si dia. Ya, ingat apa namanya kekasihnya di luar sana, tapi senyumnya di sini. Kecuali bisa menyembunyikan perasaan seperti itu. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, di sana ada yang mengumpulkan makna-makna tadi, tiga makna tadi dalam sebuah kalimat. Bahwasanya makna as-somat adalah al-kamil fi sifatihi alladhi iftaqarat ilaihi jami' makhluqatihi fahuwa somidah ilaihi fahiyah, saya ulangi, fahiyah somidah ilaihi, bukan fahuwa tapi fahiyah, yaitu zat yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya, zat yang maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya, yang seluruh makhluk membutuhkannya dan bersandar kepadanya, bergantung kepadanya. Oleh karena itu mungkin kata as-somad ada yang menerjemahkan Allah adalah Tuhan sebagai tempat bergantung. Mungkin seperti itu. Nah, kalau di sini Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, maka yang seperti ini berarti benar. Berarti masih masuk dalam penerjemahan. Bagaimana bisa demikian? Ya ceritanya dari awal tadi, sifat musabbah, kemudian bedanya dengan ini, kemudian dan seterusnya. Sampai kita simpulkan ada tiga tafsiran, kemudian disatukan jadi satu dan seterusnya, baru kemudian bisa ngecek, oh as-somad terjemahannya begini baru benar. Ini trik untuk menjadi editor dan penyunting yang baik. Jadi tidak hanya sekedar buka kamus, tapi sampai menelisik kepada mengoreksi sampai kepada rujukannya. Rujukannya ini masalah tafsir, berarti saya pakai ilmu, disiplin ilmu tafsir untuk memeriksa ini benar tidaknya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kedua ini mengandung penetapan nama Allah Allah dari Allahu, dan nama Allah As-Somad dari As-Somad. Sementara nama Allah As-Somad, sedangkan nama Allah As-Somad itu mengandung sifat As-Somadiyah. As-Somadiyah sebagai tujuan bergantungnya makhluk. Sebagai tujuan bergantungnya makhluk. Kemudian dalam nama Allah As-Somad ini, kalau begitu tafsirannya tadi, maka pastilah mengandung makna tauhid, kemahaesaan, pastilah. Ya, atau al-ahadiyah. Maksud saya mengandung makna al-ahadiyah dan mengandung konsekuensi tauhid. Kalau bagi kita tauhid, bagi Allah al-ahadiyah, kemahaesaan, bagi kita tauhid, mengesakan. Pastilah mengandung tuntutan pengesaan bagi kita. Mengandung tuntutan tauhid. Nah, tauhid apa yang terkandung di dalam makna as-somad ini? Karena Allah itu as-somad yang artinya maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah itu kalau dikelompokkan ada yang kelompok sifat-sifat ar-rububiyah. Ini cara berdalilnya ya, begitu ya. Dan sifat-sifat itu, sifat-sifat Allah ada yang dikelompokkan sifat-sifat al-uluhiyah, ada sifat-sifat Allah yang dikelompokkan dalam sifat-sifat yang terkait dengan nama, saya ulangi, yaitu di antara setiap nama Allah itu mengandung sifatnya. Karena demikian, maka hakikatnya apa? Mengandung seluruh macam tauhid. Baik itu tauhidul uluhiyah, ar-rububiyah, dan al-asma' wa sifat. Karena Allah as-somad maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Sedangkan sifat-sifat Allah ada kelompok ar-rububiyah, ada kelompok al-uluhiyah, menunjukkan tauhidul asma' wa sifat, sudah as-somad itu sendiri sudah menunjukkan apa? Nama dan sifat Allah. Berarti sudah langsung menunjukkan tauhidul asma' wa sifat. Nah, oleh karena itu jangan bingung ketika ada soal. Ini contoh bocoran soal untuk UAS misalnya. Tolong sebutkan ada berapa macam tauhid dalam ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas. Loh, mana Ustaz enggak ada kata-kata tauhid di sini? Atau sebutkan ada berapa macam tauhid dan alasannya dalam ayat yang kedua. Loh, enggak ada kata tauhid di sini, Ustaz. Oh, ada paling al-uluhiyah saja dalam nama Allah. Allah dan sifatnya al-uluhiyah itu menunjukkan tauhidul uluhiyah. Hanya itu saja, maka tidak tepat. Sesungguhnya dari As-Samad mengandung seluruhnya. Bahkan sesungguhnya dari nama Allah, Allah saja itu mengandung seluruh macam tauhid. Baik tauhid uluhiyah, ar-rububiyah maupun al-asma wa sifat sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yaitu tauhid uluhiyah yang hakikatnya ini mengandung tauhidul asma wa sifat dan tauhidur rububiyah. Karena tidak mungkin zat itu merupakan satu-satunya zat yang berhak untuk disembah kecuali maha sempurna sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan maha sempurna rububiyahnya yang tidak ada tandingannya dalam kekhususan-kekhususan tersebut. Otomatis makna Allah yaitu satu-satunya zat yang berhak disembah, makna la ilaha illallah, juga ini menunjukkan tiga macam tauhid sekaligus. Begitu cara berdalil. Nanti dalam ilmu tafsir diperinci lagi bagaimana cara berdalil. Ada di sana perinciannya dalam ilmu usul tafsir. Karena ilmu tafsir, disiplin ilmu tafsir bermacam-macam bidang studinya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ayat yang ketiga. Ayatnya pendek kok penjelasannya hampir jam 5, Ustaz, ayat satu ayat. Jawabannya ya sekali-sekali. Wong ini surat yang kita baca hampir tiap hari dan hampir tiap sholat gak pernah ganti-ganti. Mungkin seperti itu. Angkat tangan saja dalam hati. Siapa yang baca ini terus dan gak ganti-ganti? Surat duhur pakai ini, surat duhur pakai ini, surat asar pakai ini, surat duhur pakai ini, asar pakai ini. Kemudian sholat rawatib pun juga pakai ini. Sholat malam pun juga pakai ini. Ya ini anak Berarti fi hajatin masah, sangat butuh, dengan kebutuhan yang mendesak saya menjelaskan ini karena banyak digunakan ilmu ini insyaallah. Semoga termasuk amal jariah karena insyaallah digunakan pada setiap sholat kita dibaca maksudnya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad ini penegasan sifat al-ahadiyah dan as-samadiyah. Takkid, penegasan untuk sifat al-ahadiyah as-samadiyah. Loh, kok aneh? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Sebetulnya enggak juga. Mengapa demikian? Lam yalid, yang tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak dilahirkan, ini mengandung penegasan sifat al-ahadiyah dan as-samadiyah. Mengapa demikian? Karena dengan kedua sifat ini, yaitu as-samadiyah dan al-ahadiyah, as-samadiyah tadi sebagai tujuan bergantungnya makhluk, dan al-ahadiyah kemahaesaan, keesaan. Dengan dua sifat inilah, karena dengan dua sifat inilah Allah disifati tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan. Sebab jika dikatakan memiliki anak, berarti apa? Seperti makhluk yang anaknya menyamai bapaknya dan bapaknya membutuhkan anaknya. Jadi kalau Allah dikatakan memiliki anak, berarti seperti makhluk. Karena makhluk anaknya itu menyamai bapaknya. Makanya dari situ tersinggung kalau tetangga antum sedang melahirkan, kemudian antum mengatakan, "Weh, kayak anu wajahnya tetangganya." Marah. Kayak wajah bapaknya, begitulah, senang. Kalau kayak wajah kakak saya marah gitu kan. Kayak wajahku marah atau kayak wajah seperti itu. Nah ini anaknya menyamai bapaknya dan bapaknya membutuhkan anaknya. Kalau sudah tua, pensiun, ya, membutuhkan anaknya ganti menafkahi bapaknya kalau misalkan bapaknya miskin. Nah ini kawan. Jika dikatakan dilahirkan, Allah itu dilahirkan, yaitu yulad. Kalau tadi dikatakan yalid, beranak. Kalau ini dikatakan apa? Yulad. Kalau seandainya Allah dikatakan yulad, maka berarti memiliki bapak yang lebih dulu hidup. Memiliki orang tua yang lebih dulu hidup daripada anaknya. Nah ini aib bagi Allah Ta'ala. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Akan muncul konsekuensi logika yang seperti itu. Ini konsekuensi yang tertolak. Yang tertolak berasal dari sesuatu pemikiran yang atau logika yang salah. Baik. Jadi karena Allah disifat dengan Al-Hadiyah, Maha Esa, maksudnya demikian. Dan Allah itu disifat dengan As-Samadiyah, yaitu sebagai tujuan bergantungnya makhluklah, maka Allah dikatakan, haruslah dikatakan lam yalid wa lam yulad. Karena Allah Maha Esa tidak sama dengan bapak seorang anak dari makhluk. Begitu. Oleh karena itu jangan dikatakan apa namanya? Yulad. Karena Maha Esa Allah dan Maha Sempurna. Kalau bapak kan kalau dikatakan yulad kan tidak Maha Sempurna. Dan jangan pula dikatakan yalid. Karena Allah Maha Esa tidak sama dengan yaitu ya, makhluk yang melahirkan. Sehingga membutuhkan anak yang dilahirkan tadi ketika nanti menginjak usia tua senja misalnya. Atau tidak sampai tua pun seringkali membutuhkan anaknya untuk disuruh ini dan itu. Nah, Allah itu Maha Esa, itu tertolak, bertentangan dengan sifat Al-Hadiyah, Maha Esa, kemahesan Allah, intinya demikian. Dan As-Samad, bertentangan dengan As-Samad atau As-Samadiyah. Karena itu namanya tidak sempurna. Tidak sempurna itu, aib itu. Oleh karena itu ketika ulama mengatakan lam yalid wa lam yulad, ini hakikatnya ta'kidun, penegasan bagi makna As-Samadiyah dan Al-Hadiyah. Penegasan dari ayat apa? Ayat kata yang disebutkan dalam ayat yang pertama dan yang kedua itu bukan hal yang salah. Dari sini dapat kita ambil pelajaran, mengajarkan tauhid itu butuh ta'kidun ba'da ta'kidin. Mengajarkan keyakinan, menanamkan keyakinan yang benar, hatta keyakinan yang sesuai dengan fitrah yang lurus, sesuai dengan fitrah manusia. Karena tauhid ini sesuai dengan fitrah manusia. Itu butuh penegasan demi penegasan, ta'kidun ba'da ta'kidin. Butuh pengulangan agar tertanam kuat, menancap erat-erat. Orang kejawen saja yang memiliki keyakinan yang banyak salah, itu menanamkan keyakinan yang salah kepada anaknya berkali-kali kok, dari mulai kecil. Hus ora ilok, hus gak baik, nyapu malam hari, rezekinya nanti kesapu, nanti miskin besok besarnya, hus ora ilok. Atau kemudian apa sajalah, kemudian matanya bergerak, apa, bawah matanya bergerak, bawah kelopak matanya, tandanya mau sedih, mau menangis, ada musibah habis ini. Nah, difahamkan oleh kepada anaknya berkali-kali setiap ada kejadian itu. Ada suara burung gagak, wah, wah, kok ada yang mau meninggal dunia. Terus gitu kan, berkali-kali di murojaah itu kepada anaknya. Nah, itu untuk urusan keyakinan yang salah. Rela mereka mengulang-ulangkan kepada anaknya. Nah, kita juga demikian. Kita ulang-ulang, enggak cukup. Belajar tauhid sudah di Ma'at Ilmi, selesai 2 tahun saya belajar. Sudah cukup. Setelah itu saya tinggalkan semuanya. Saya fokus kepada dunia saya. Sudah cukup belajar 2 tahun dahulu. Enggak terus. Diulang terus. Baik. Kemudian Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ketiga ini hakikatnya nafi apa isbat? Nafi apa isbat? Menetapkan kesempurnaan bagi Allah atau nafi meniadakan sifat aib dari diri Allah? Apa? Ya, zahirnya nafi. Tapi setiap nafi, karena setiap nafi itu mengandung itsbat, maka dikatakan ini nafi yang mengandung itsbat. Nafi yang mengandung itsbat. Maha suci Allah dari dua sifat aib tersebut, yaitu yulad dan yalid. Dan yang kedua adalah menetapkan kesempurnaan al-ahadiyah dan as-samadiyah. Begitu. Kan setiap penafian dari sifat aib, setiap penafian sifat aib dari diri Allah, maksudnya demikian, haruslah mengandung penetapan sifat sempurna. Sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat aib yang dinafikan. Nah, sifat sempurnanya itu apa? Kadang tidak mudah menentukan. Nah itu tingkat soal yang termasuk tersulit dalam ujian disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, kategori yang sulit. Jadi kalau bikin soal kan seorang guru kasih sulit 1 atau 2 ya, 3% sulit, 1/3 sulit, 1/3 lagi mudah, 1/3 lagi sedang, dicampur dengan guyonan biar apa, refreshing misalnya, seperti itu. Nah ini apa namanya, ini termasuk kategori yang sulit. Disuruh menentukan sifat sempurna yang menjadi kebalikan dari sifat aib yang ditiadakan dalam zahir. Zahir apa kemarin? Yaitu ma yatabadzaru fi dzihni. Definisi zahir adalah makna yang segera tertangkap oleh pikiran ketika ayat itu dibacakan misalnya. Ketika nas itu dibacakan. Yang enggak butuh takalluf, enggak butuh perenungan untuk mengetahui makna, langsung yang bisa ditangkap dari ketika lafadz itu disampaikan, itu makna zahir. Baik, ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pun juga nafi. Penafian sifat aib apa? Allah memiliki kufu. Yaitu Allah memiliki apa? Sesuatu yang setara atau tandingan. Itu aib bagi Allah, maka ditiadakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Kalau seorang mungkin terbatas pada manusia, maka diganti dengan sesuatu terjemahannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ini terjemahannya. Nah, kufu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kufu itu adalah maknanya an-nid, an-nadhir, tandingan yang setara, mathil, yang sama, itu namanya kufu. Berarti dinafikan di sini adanya tandingan bagi Allah. Ahada walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahadun, bukan ahada ya, ahadun. Ahad nakirah, isim nakirah. Pada konteks kalimat peniadaan. Mengandung faedah apa kemarin? Umum. Umum. Yaitu tidak ada sesuatu pun selain Allah yang berhak dikatakan menjadi kufu bagi Allah. Menjadi tandingan yang setara bagi Allah. Ahad di sini segala sesuatu umum. Karena disebutkan dalam konteks kalimat peniadaan. dengan adanya lam, lam yakul lahu kufuwan ahad, ada lam di situ, maksud saya demikian. Sehingga terjemahan yang tepat adalah dan tidak ada sesuatu apapun. Ini menunjukkan peniadaan yang umum. Kalau tidak ada seorang pun, nah, hanya kalangan manusia yang tidak sama dengan Allah. Dan nanti muncul tanda tanya, lah kalau bukan manusia bagaimana? Menyembah patung, menyembah patung binatang, atau menyembah dan seterusnya. Nah ini. Kemudian, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, kufu sendiri juga nakira apa ma'rifat? Nakira apa ma'rifat kufu? Nakira, pinter. Ya, kufu itu nakira, tidak beralif lam. Dalam konteks kalimat apa? Konteks kalimat peniadaan juga, maka juga mengandung faedah umum juga. Umum juga. Cuman beda sisi keumumannya. Kalau ahadun tadi, sisi keumumannya pada segala sesuatu selain Allah yang menjadi objek tandingan, objek yang dipersekutukan, sesembahan selain Allah. Itu kalau ahad. Tetapi kalau kufuwa itu pada cakupan sisi kesetaraannya dalam hal apa? Maka umum, karena ini nakirah kufu di sini. Umum. Allah dikatakan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia dalam hal apa saja yang menjadi kekhususannya. Yang enggak boleh dikatakan makhluk memilikinya. Apa saja? Fi dzatihi, dalam zatnya enggak boleh dikatakan ada zat yang sama dengan zat Allah. Fi asma'ihi, nama-namanya, tidak boleh dikatakan ada makhluk yang bernama dengan nama husna. Fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya, itu kekhususan Allah, tidak boleh ada makhluk dikatakan setara dengan Allah dalam kepemilikan sifat yang ula, yang ulya. Kemudian dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, itu enggak boleh dikatakan, pokoknya segala hal yang menjadi kekhususan Allah, tidak boleh dikatakan ada makhluk yang setara dengan Allah dalam hal tersebut. Adapun siapa yang tidak boleh dijadikan tandingan, nah kalau tandingannya pada kata ahad tadi, pembahasannya, sisi tandingannya, keumuman tandingan yang tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, itu ada pada kata nakirah, pada kata ahad yang dalam disebutkan dalam konteks kalimat peniadaan. Jadi di sini mengandung, walaupun pendek ayat ini, tapi mengandung dua keumuman tandingan yang ditiadakan, dan keumuman yaitu jenis kesetaraan yang ditiadakan dari diri Allah. Jenis kesetaraan dengan makhluk yang ditiadakan dari diri Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita pelajari 4 ayat dari surat Al-Ikhlas tadi, alhamdulillah, maka kita bisa simpulkan bahwa dalam 4 ayat ini terdapat berapa? Satu, konsentrasi kita apa? Ini kan nama, kalau konsentrasi kita itu sesuai dengan judul babnya. Judul babnya apa? Judul babnya adalah wa qad dakhala fi hadhil jumlah. Ini tentang pembahasan nama dan sifat Allah. Judul babnya adalah penetapan nama dan sifat Allah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Karena ini kelompok dalil dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau judul babnya itu, maka kalau dibawakan oleh penulis sebuah ayat atau sebuah dalil, tugas penuntut ilmu adalah menghubungkan dengan judulnya. Artinya dia harus bisa mencari berapa nama Allah yang ada dalam dalil tersebut, berapa sifat Allah yang ada dalam dalil tersebut, dan mana syahidnya, apa wajudal, bagaimana wajudalahnya, bagaimana alasan pendalilannya. Nah, maka kita simpulkan di akhir penjelasan tentang surat Al-Ikhlas ini, nama Allah adalah As-Samad, Al-Ahad, dan Allah. Kemudian yang artinya ya Allah, zat yang memiliki sifat al-uluhiyah atau zat yang berhak disembah. Kemudian Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang Maha Sempurna sifat-sifatnya sebagai tujuan apa? Terpenuhinya kebutuhan makhluk, atau kalau mau di biasa kalau penerjemahan ayat, penerjemahan nama itu kan singkat biasanya. Maka kalau As-Samad wallahu taala alam sab, mungkin terjemahan bebasnya adalah yang maha sempurna sifatnya. Dan ingat, saya ingatkan sekali lagi, jika dulu sudah, bahwasanya nama Allah itu tidak bisa diganti dengan terjemahan. Penerjemahan untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Jadi selama kita bisa menyebutkan pakai bahasa Arabnya, maka itulah nama Allah. Jangan diganti dengan Ar-Rahman, dengan yang maha pengasih, wahai yang maha pengasih. Sementara kita bisa menyebut nama Ar-Rahman. Karena makhluk saja kita enggak berani ganti pakai terjemahan, apalagi apa namanya Allah. Antum punya tetangga namanya Pak Bejo, kamu ganti dengan bahasa Inggris karena antum ahli dalam bahasa Inggris, akan tersinggung orangnya. Antum ganti pakai bahasa Arab, kan ini maknanya sama, Pak. Nah, itu maka dari itu kita enggak berhak memberi nama beliau, maka jangan diganti-ganti. Jangan diganti-ganti Pak Bejo dengan bahasa yang lainnya. Allah, nama Allah pun lebih-lebih lagi. Apalagi kaidahnya penetapan nama Allah adalah tauqifiyah. Maka dalam doa-doa kita ya pakai bahasa apa? Arab dalam menyebut nama Allah. Selama kita mampu berbahasa Arab. Baik. Kalau enggak mampu cukup sebut kata Allah, insyaallah setiap orang mampu menyebut nama Allah. Nama Allah, Allah maksudnya. Kemudian sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas ini ada dua sifat. Sifat penetapan atau sifat thubutiyah, yaitu al-uluhiyah yang terkandung dalam nama Allah, karena kaidahnya setiap nama Allah pastilah mengandung sifat Allah. Maka kalau di sini antum temukan tiga nama Allah, maka harusnya minimalnya ada tiga sifat Allah. Kalau antum enggak sebutkan tiga sifat Allah padahal antum menyebutkan tiga nama Allah, pasti salahnya. Kalau tidak menyebutkan tiga dalam arti kurang dari tiga, maksud saya kurang dari tiga, pasti salahnya. Kemudian yang berikutnya al-ahadiyah dalam nama Allah al-ahad. Kemudian yang berikutnya apa? Yaitu as-samadiyah dalam nama Allah as-samad. Dalam nama Allah as-samad. Adapun kelompok yang kedua adalah nafi. Atau diistilahkan dengan sifat salbiyah. Yang ditiadakan dari diri Allah. Apa itu? Yalid, yulad, beranak. Kalau nafi, kalau sifat aib bebas kita mengungkapkan. Bebas kita ungkapkan. Yang terpenting apa? Maknanya. Karena ini bukan sifat Allah. Maka mau disampaikan dengan yalid, yulad, beranak, dilahirkan, terserah antum. Yang penting maknanya benar. Juga demikian kufu, juga demikian ahad. Apa? Afwan, bukan ahad. Kufu. Jadi yalid, yulad, kufu. Tiga itu. Dan harus mengandung penetapan sifat kamal, sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat-sifat aib yang ditiadakan tadi. Apa sifat kamalnya? Yaitu al-ahadiyah, as-somadiyah, dan al-ghina. Al-ghina. Jadi karena ini yang perlu diperhatikan dengan sangat, karena wazan untuk penetapan sifat Allah lain dengan wazan untuk penetapan nama Allah, biasanya demikian, maka perlu kehati-hatian dalam menulis ini, kata ini sebagai sifat atau kata ini sebagai nama Allah. Seperti contohnya al-ghina itu dengan al-ghani tulisannya sama persis. Sama persis. Tetapi kalau al-ghani, kalau al-ghina itu adalah apa? Al-ghina adalah nama, adalah yaitu sifat Allah. Al-ghina sifat Allah. Seingat saya penulisannya sama persis, antum cek kembali dalam kamus. Nah, ini al-ghina yaitu sifat Allah. Seperti ar-rizqu dan ar-rizqu itu sama persis penulisannya. Kalau ar-rizqu rezekinya yang diberikan kepada kita. Kalau ar-rizqu sifat Allah, memberi rezeki. Memberi rezeki itu namanya ar-rizqu, pakai fathah. Kemudian terakhir ada yaitu di sini bukti waqad dakhala fi hadhil jumlah, kan di antara tafsirannya kemarin apa? Yaitu al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Masuk dalam kategori kalimat ini apa yang Allah sebutkan Allah, apa yang Allah sifatkan diri Allah, apa yang Allah sifati dirinya dengannya dalam surat Al-Ikhlas. Kan begitu di awal-awal matan ini. Maka ada yang membawakan ini pada al-jam'u bain nafi wal itsbat. Maka kita harus bisa buktikan, adakah al-jam'u bain nafi wal itsbat? Jawabannya ada. Pada ayat pertama al-itsbat, ayat kedua al-itsbat, ayat ketiga an-nafyu, ayat ketiga an-nafyu. Kalau antum bertanya, bukankah thariqah al-sunnah al-jamaah nafyu itu apa? Global, sementara itsbat itu mufassal. Tetapi di sini dalam lam yalid wa lam yulad, nafi yang global apa? Mufassal. Mufassal, terperinci. Al-jawab, jawabannya, ini dibawakan kepada itsbat yang mufassal. Nafyu yang mujmal, saya ulangi. Nafyu yang mufassal itu dibawakan kepada itsbat yang mufassal. Karena setiap nafyu pasti mengandung itsbat. Sementara thariqah al-sunnah wal jamaah adalah itsbat mufassal. Jadi nafyu yang apa? Mufassal itu dibawakan kepada itsbat yang mufassal. Jadi tujuannya untuk menetapkan penetapan yang mufassal. Karena semakin tafsil sebuah itsbat, semakin apa? Nampak kesempurnaan Allah. Adapun semakin global sebuah nafi, semakin ijmal sebuah nafi, maka semakin nampak kesempurnaan Allah. Beda dengan kalau nafi itu terperinci, maka tidak senampak kalau nafi itu mujmal. Kesempurnaan Allah tidak senampak kalau nafi itu mujmal. Adapun kalau ada nafi yang terperinci, itu salah satu pembawaannya, cara membawakannya adalah, ini dibawakan kepada itsbat yang mufassal, karena ini batu loncatan untuk itsbat yang mufassal. Karena setiap nafi yang mufassal pastilah mengandung itsbat apa? Sifat sempurna yang mufassal. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebuah penjelasan yang menarik pula setelah kita mempelajari yaitu surat yang sepadan sepertiga Al-Qur'an, kita akan belajar habis ini insyaallah pertemuan yang akan datang ayat yang teragung dalam Al-Qur'an. Ayat yang teragung dalam Al-Qur'an yang selayaknya menjadi pendorong terbesar, salah satu pendorong terbesar keimanan kita karena ayatnya teragung. Itu konsekuensi dikatakan ayat teragung diantaranya menjadi pendorong bagi orang yang hatinya bersih